Candu mandang aguru di hari panen, saraso hujan tuang den di suku came. Saginyo janji dibue adi apa-apa ninya ka urang lain. Onan bana kamu kokan de adonan labih bapunyo bakonyo denai dia adia sisiakan usaha pasile kato kadenai ko lo onan bana de adonan labih bapunyo makonyo denang adia sia-sia kadang. Jabi pulau antahlah mengalah denai yang di sisi kan kau madai denai nan indah abadayo ragam alasan dia pambatenyo. Oh, sama si lek kato kade naiko elo onan bana kamu kokan de adonan lapih bapunyo bakonyo de naidyo adia si siangkan usaha pasi lek kato kade naiko elo onan bana kamu kokan de adonan lapih bapunyo bakonyo de naidyo adia si siakadan.